dada membakar jiwa pilu memendam rasa senyum yang manis melekat di mata terkesan selalu di dalam jiwaku ku belai mesra sudut bibirnya kerling matanya begitu mempesona. Haruskah diri tersiksa cintanya yang tumbuh selalu di dalam jiwaku masih. Namun kini tiada dia pergi selama-lamanya. Pergi takkan kembali saat aku masih menyayangnya. Kini tinggal kenangan yang ku rasa bagaikan gemuruh ombak di lautan kian mengempas hasrat diriku dalam cinta di dada. Belai mesra sudut bibirnya kerling matanya begitu mempesona. Haruskah diri tersiksa cintanya yang tumbuh selalu di dalam jiwaku kasih. Namun dia pergi selama-lamanya. Pergi takkan kembali saat aku masih menyayangnya. Kini tinggal kenangan yang ku rasa bagaikan gemuruh ombak di lautan kian mengempas hasrat diriku dalam cinta di dada. Kini tinggal kenangan yang ku rasa bagaikan gemuruh ombak di lautan kian mengempas hasrat diriku.